Soalan seterusnya. Satu jenazah baru tanam. Boleh tak saya solat jenazah di kubur walaupun jenazah tersebut sudah ditanam? Berapakah tempoh yang dibenarkan? Kalau jenazah tersebut telah ditanam setahun, boleh tak saya solat? Apakah hukumnya? Ha, boleh kot soalan ni. Mungkin ramai berlaku, banyak berlaku pada kita. Kita dapat panggilan telefon, pok dara kita mati. JKK. Ha. Ha. Kita balik-balik orang sudah tanam tu. Persoalan bolehkah kita semayang di atas kuburnya? Nah, jawabnya boleh. Neh, jawabnya boleh. Siapa bila? Tengoklah, 1 juta tahun, 2 juta tahun pun boleh. Ha, tu kita gabar. Bang, ha, tambah gabar setahun, 1 juta tahun senang. Mudah hidup 1 juta tahun. Neh. Ha. Yang haramnya bila selesai dikapangkan, kata tu imam, okey kita tak payah semayang atas dunia, atas bumi, kita tanam dulu baru semayang. Hukumnya haram. Kerana fardu kifayah semayang sebelum ditanam. Bila telah ditanam, pergi semayang. Nabi satu hari dia pergi ke masjid, dia tanya, ke manakah orang kulit hitam yang selalu sapu masjid ni? Nah, kata sahabat, mati dah, tanam dah. Nabi marah. Nabi kata, kenapa mudak bagi tahu aku menantang dia basuh masjid, cuci masjid. Dia kulit hitam. Nah, tapi bila pergi masjid, ada daun dia kutik, ada kotor-kotor dia sapu. Tak ada gaji. FOC, free of charge. Khidmat untuk rumah Allah. Ada tai cicak dia kutik, kotor-kotor dia akan sapu. Nah, jadi, orang anggap kerja dia komang. Nampak? Ha, cak ayang. Nah, orang tak kabur. Kesulullah bila dia mati, Nabi marah. Ni orang yang mulia, kerja pakat tinggi. Ni sisi Allah. Pasal dia bersihkan rumah Allah. Tahu tak? Ha. Ni kita kerja masjid malu. Kerja noja jaga masjid kan. Lipat sejadah apa semua. Macam minta anak dara orang. Dah weh. Nah, dah abang mak mu kerja benda ni. Eh. Boyfriend mu. Kerja gitu je mak noja masjid. Haa, dah agak cantong. Nampak? Padahal semayang tak tinggal. Dia kira dia orang cetong. Orang akhir zaman. Nak? Ha, dia nak orang kaya. Kerja benda ni. Eh. Kerja bank mu. Ha, bank. Kamu masuk deras sikit mitok mu. Ha. Bila kerja 3 bulan, warna pakai baju panas hak mu kerja bank warna. Bank biskut makcik. Ha? Ha. Bukan bank biti. Neh? Jadi bila orang kulit hitam ni dok mari, Nabi tanya, pak warna? Hak negro, hak basa-basa lama dok tengok. Mati dok. Akhirnya Nabi kata, tolong pergi tunjuk kubur dia. Ha? Sahabat pergi tunjuk, Nabi semayang. Di atas kubur. Ni ulama fatwa. Neh, boleh semayang di atas kubur. Jangan naik atas kubur. Faham tak? Ni kubur dia, ni kiblat. Duduk tepi ni, mengadak dia. Bukan sembah dia, mengadak dia. Faham? Ha, boleh. Lepas tu kalau kita balik kampung, kita tanya kawan kita, abang mak ni. Abang mak mati dah, 2 bulan. Oh. Nak, ha, tunjuk kubur, kita pergi. Kan kawan kita kan tu. Dulu kita kawan ke dia, berjalan makan angin sama, apa dah pergi semayang kubur dia. Tahu tak? Itulah biasa budi seorang kawan. Bila mati, dia boleh tolong semayang kita. Kalau kawan atas dunia, ramai orang. Kita berhenti kereta, orang nak tumpang naik, ramai. Tahu tak? Kita ajak pergi kedai kopi, orang nak tolong bayar, ramai orang ikut. Ramai selalu, tak bayar, buat nunduk. Macam kubah mampu. Bang, itu ramai. Tapi tangan kita mati, dia mari nak semayang atas kubur kita. Ya. Anak kita tak balik. Hello, hello. Abang Long tak boleh balik. Eh? Tak apa lah, tanah ayah mana-mana pun. Kita atur, itu 200. Buat tahlil. Tak boleh balik, anak. Apa? Bini, kerja. Kalau tinggal, takut dia seorang bini. Mari dinosaur, transformer, takap bini dia apa semua. Padahal ayah dia macam nak mampu bela ke dia. Tahu tak? Ha, ni anak tak reti bahasa. Anak bewok bahasa panggil. Orang ayah mati habis kerja. Serma tolak habis. Meeting tak meeting, sorry bah. Ayah meninggal. Faham? Tu baru anak sungguh. Nak? Tak, tak balik. Kalau balik pun, macam lembu lah balik. Tak boleh buat benda lah. Orang kata jadi imam. Tak boleh, tak boleh. Dah ikut belakang. Dah ikut kok. Orang masjid semayang. Anak dah ikut. Anak dia macam lembu lah kandang. Akhir zaman.